cintamu masihlah kulihat. Kebencian yang masih tersirat, sedang tekad hatiku telah bulat, tetap bersamamu sampai akhir hayat. Sesungguhnya apa yang kau mau, separah apa kesalahanku, hingga ku bersujud di kakimu, masihlah kau tak memaafkanku. Kau di mana? Kepergianmu bagaikan tanda tanya. Dinda, tolong jawablah. Tak bisa aku terus menahan siksa. Oh, Dinda, sampai kapankah engkau kan mampu terus bersandiwara? Cukup bagiku sudah menahan derita dengan air mata sesal cinta. Sesungguhnya apa yang kau mau, separah apa kesalahanku, hingga ku bersujud di kakimu, masihlah kau tak memaafkanku. Tanda tanya, Dinda, tolong jawablah. Tak bisa aku terus menahan siksa. Oh, Dinda, sampai kapankah engkau kan mampu terus bersandiwara?